benahi pangkuan ibu pertiwi dari segala kotoran dan sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran dan kemunafikan. Jaga kesabaran, ta'ao ya o ya o. Tegakkan keimanan, ta'ao ya o ya o. Jaga persatuan, ta'ao ya o ya o. Hindarkan perpecahan. Kesepakatan di segala bidang dan seni kehidupan, marilah kita benar.